الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزكم الله بدا إخوان لن أخوات يعني مليقنا لله. هاري ني hari yang keempat dari daurah kita dan hari yang terakhir dari daurah Kobe yang ketiga. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, atau tanggal 5 Agustus 2002. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita akan membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi. Hadis ini terdapat dalam Arba'in An-Nawawi yang hadis yang ke-19. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan wasiat ini sangat banyak manfaatnya dan fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini. Nah, itu kita akan bahas pada daurah ini tentang hadis Ibnu Abbas yang keterangannya atau ringkasannya saya ambil dari kitab Jami'ul Ulum Hikam oleh Al-Hafidz Abu Al-Farah Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad As-Sulami Ibnu Hajar Al-Hanbali yang wafat tahun 1995 Hijriah, dan juga dari keterangan beliau dalam kitabnya Nurul Iqtibar di wasiat di miskati wasiat Nabi Al-Abbas. Kemudian juga keterangannya saya ambil dari Qawaid wa Fawaid Nawawiyah yang ditulis oleh Nazim Muhammad Sultan dan yang lainnya. Saya akan bacakan di sini, saya akan jelaskan secara yang tadi saya sebutkan. Al-Hadis Al-Tasih hadis yang ke-19, wasiatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam libni Abbas. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة ورقائق الورق وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله الرخاء يعرف الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وصححه الإمام الألباني artinya dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas yang pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wahai anak muda aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu jagalah Allah niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah jika kamu meminta pertolongan minta tolonglah kepada Allah seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu manfaat maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dari apa yang Allah tetapkan untuk dirimu seandainya mereka pun berkumpul untuk membahayakanmu maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah sediakan untuk dirimu. Pena-pena diangkat dan lembar-lembar kering. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dalam kitab Sifat Al-Qiyam wa Raqa'iq Al-Waraq nomor 2516 dan Tirmidzi berkata ini hasan sahih. Dalam riwayat selain sendiri, Nabi bersabda, jagalah Allah. Pasti kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu senang. Pasti Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Dan apa yang mesti menimpamu tidak akan terhindar darimu. bahwa sesungguhnya kemenangan itu ada bersama, bahwa bersama musibah ada kelapangan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang pertama, halaman 263 dan 307. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, hadis nomor 316 sampai 319, dan Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam kitabnya Zirah Jannah fi Tarikh Sunnah Ibnu Asim. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam kitabnya Sahih Az-Zawfuhu dan yang lainnya. Jadi derajat hadis ini sahih. Sekarang kita akan bahas satu dari hadis ini. Jadi Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Bani, Syekh Salim ini. Sekarang kita bahas satu dari hadis ini yang insyaallah banyak manfaatnya. Yang pertama, mencatat. Ini ada 10 poin yang kita bahas dalam hadis ini, yaitu kalimat ihfadillaha yahfadz, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dijelaskan, yakni Ibn Rajab, ihfad hududahu wa hukukahu wa awamirahu wa nawahihi. Yaitu jagalah batas-batas Allah, jaga haknya, jaga perintah-perintahnya, dan jaga larangan-larangannya. Jadi kata-kata jagalah Allah, jaga batas-batasnya, jaga haknya, jaga perintahnya, dan jaga larangannya. Jaganya wahid zalika huwal wukufu inda awamirihi bil imtisal wa inda nawahihi bil ijtinab. Itu menjaganya dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Jadi menjaganya itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kemudian menjaga batas-batas Allah, yaitu dengan kita tidak melewati batas dari apa yang diperintahkan, dari apa yang dilarang. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang menjaga batas-batas Allah, diberikan janji dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Qaf ayat 32-33. Surah Qaf ayat 32-33. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Dalam surah Qaf setelah disebutkan di ayat 31 tentang surga, ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiyun. Ini yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua terhadap menjaga batas-batas Allah. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang taubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke surga dengan aman. Itulah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Di sini Allah menyebutkan sebagai syahid dari ayat dari hadis ini, yaitu kalimat hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Hafidh ini orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga batas Allah. Orang yang menjaga batas Allah adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke jannah, ke surga. Allah memberikan kabar gembira dengan orang-orang yang menjaga batas Allah dengan surga. Dijelaskan oleh derajat bahwa al-hafidh di sini maknanya al-hafidh li awamirillah. Itu orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangannya. Sekarang dari perintah Allah dan dari larangannya, kita harus menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhkan larangannya. Yang terbesar, yang harus kita jaga, yang pertama, dari yang pertama ini, yang harus kita jaga, yang paling besar, yang wajib dijaga oleh setiap muslim dan muslimah, menjaga Allah, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu kembali kepada hadis Mu'adz bin Jabal ketika tanya mahkullahi ala ibad, apa Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, mahkullahi ala ibad, apa Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu ayyabuduhu wa la yusyrikuna bihi syai'an. Tidaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh mereka membuat syirik dengan sesuatu apa saja. Ini Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Di sini antum bisa lihat di dalam kitab tauhid. Yang pertama dalam kitab tauhid, untuk lihat ketika disebutkan tentang Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, Mu'adz ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ya Mu'adzu, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Haqqul 'ibadi 'ala Allah la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, apakah kau tahu tentang Allah atas hambanya? Dan apa hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul menjawab, Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, yaitu hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mereka berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hak Allah yang wajib dipenuhi, yang harus kita jaga hak Allah ini, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Dan ini merupakan dakwatul anbiya war rusul. Semua nabi, semua rasul mendakwakan dakwah tauhid. Maka kita dalam kajian-kajian sudah dibahas tentang tauhid, kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan segala macam perbuatan syirik, baik syirkun akbar, syirik yang paling besar, maupun syirkun asghar, syirik kecil, riya. Jadi kita harus hati-hati terhadap masalah ini. Jadi ini harus kita kaji berulang-ulang tentang masalah tauhid agar kita memahami tauhid ini. Jadi tidak cukup kita hanya sekali, dua kali, tiga kali, ratusan kali, ratusan kali kita mengkaji kitab tauhid agar kita betul tentang tauhid ini sampai seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa sahabat ridwanullah ajma'in mengatakannya kepada Allah, minta kepada Allah, doanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, semua hidupnya. Seperti yang disebutkan dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi amin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semata untuk Allah. Dan tidak sekutu baginya. Demikian demikian aku yang di tauhid ini merupakan asal, merupakan prinsip yang mendasar. Yang amal kita diterima dan tidaknya tergantung daripada tauhid. Sudah saya sebutkan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Fadha'il tauhid dari kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr. Ada berapa keutamaan tauhid? Tentu sudah catat. Ada 10. Di antaranya disebutkan di situ bahwa amal kita diterima dan tidaknya, sempurna dan tidaknya tergantung kepada tauhid. Amal kita, seluruh amal kita yang kita katakan seluruhnya itu diterima dan tidaknya, sempurna dan tidaknya tergantung kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr. Allah. Juga yang lainnya. Dan kita akan dapatkan nikmat hidup dengan kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini hak atau penjagaan yang amal yang kita jaga. Kemudian yang kedua yaitu yang harus kita jaga dari bakat Allah, dari perintah-perintah dan larangan, yaitu menjaga salat yang lima waktu. Wa min a'zami ma yajibu hifzuhu min awamirillahi as-salatu. Dan yang paling besar setelah tauhid ini yang wajib kita jaga dari perintah Allah yaitu salat yang lima waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga salat yang lima waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'ala shalawati wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'ala shalawati wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Pelihara segala salatmu. Pelihara atau jaga semua salat-salatmu. Dan jagalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi suruh kita menjaga salat yang lima waktu. Kita jaga salat itu. Jadi antara orang-orang yang mendapatkan jannah, yaitu orang-orang yang menjaga salat. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga mereka. Jadi salat yang lima waktu harus kita jaga. Kita wajib mengerjakan salat yang lima waktu sehari semalam. Ini hukumnya fardu ain. Wajib bagi seorang yang sudah balik, ini wajib melaksanakan salat yang lima waktu. Anak kita juga diperintahkan untuk mengerjakan salat. 7 tahun disuruh salat, 10 tahun tidak salat dipukul. Nabi menyuruh anak 10 tahun tidak sholat, maka dia harus pukul. Ini perintah Rasulullah SAW. Pukulnya tujuannya untuk mendidik dia, supaya dia akan sholat 5 waktu. Sholat yang pertama nanti dihisab. Kalau sholat ini baik, seluruh rumahnya. Kalau sholat ini buruk, buruklah seluruh rumahnya. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, agar kita menyuruh istri kita, anak kita. Istri, anak, keluarga itu suruh. Allah memerintahkan di dalam surah Qaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surah Qaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ayat 32. Dan perintahkanlah kepada keluarga kamu mendirikan salat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi sholat tidak boleh kita tinggalkan. Sehari semalam yang 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimana sekali tidak boleh. Dan orang meninggalkan sholat sekali saja, dia telah berbuat dosa yang paling besar. Sesudah syirik. Hanya ancamannya orang-orang yang tidak sholat dengan sa'uslihi ya, masukkan dia kembali. Jika ditanya, dia katakan, lam nahnu minal musallin. Lidunya tidak. Jadi, ancamannya berat. Jadi, orang meninggalkan sekali saja, itu ancamannya bagi orang yang tidak. Dan kita wajib menjaga sholat yang 5 waktu, ada waktunya. Kerjakan sholat ini. Jadi semua kepentingan, semua pekerjaan, semua kesibukan kita tinggalkan untuk menegakkan sholat yang 5 waktu ini. Ini perintah dari Allah SWT yang kita sangat-sangat membutuhkan ini. Kita yang membutuhkan. Dan kita akan tenang hidup kita dengan itu. Kita akan bahagia dengan itu, kita akan masuk surga dengan itu. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi, "Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ajrun ayyudkhilahu jannah." Barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, maka Allah berjanji masuk surga. Jadi salat tidak boleh kita tinggalkan. Pekerjaan itu sibuknya, sholat lebih utama dari semua pekerjaan. Sholat lebih utama dari semua perdagangan. Sholat lebih utama dari semua yang ada di muka bumi ini. Hanya Nabi menjelaskan kepada para sahabat, wa'lamu anna khaira amalikum as-shalah. Sesungguhnya sebaik-baik amal kalian. Sebaik-baik amal kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi amal yang paling baik, yaitu sholat. Ini harus kita suruh istri kita, anak kita sholat setiap hari. Dan tidak boleh kita tinggalkan. Dan kita tidak boleh meremehkan sholat ini. Dan sholat ini ketika kita mengerjakannya, perhatikan pertama tentang waktunya. Waktunya sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah ada waktunya. Maka kerjakan pada waktu-waktunya. Jangan takut kepada manusia kemudian kita tinggalkan. Sholat itu wajib. Kepada pimpinan kita, atasan kita, majikan kita, tiba waktu sholat, kerjakan pada waktunya. Dan ini lebih penting dari semuanya. Jangan kita mengutamakan dunia dari kita. Allah sudah ingatkan dalam surah Al-A'bal, tu'thiruna al-hayat dunia. Allah sudah ingatkan, bahkan kalian melebih utamakan kehidupan dunia. Lebih kuat dan lebih adil. Lebih baik, lebih adil. Banyak orang mempertahankan karena dunia, hidup, jabatan, dan yang lainnya. Kemudian ditinggalkan. Apakah itu bentuknya kuliah, pekerjaan, kesibukan, dagang, atau yang lain, setiap tiba waktu sholat. Ini penting. Allah menyuruh kita sholat pada waktunya. Inna sholat kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Itu sebetulnya oleh Allah waktunya. Kemudian yang kedua yang perhatikan dalam masalah sholat ini, yaitu kita harus jaga tentang sifat sholat nabinya. Kita harus sholat sesuai dengan contoh Rasulullah. Di samping waktunya, kita harus jaga sesuai dengan contoh Rasulullah. Sebab Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kemudian juga kita kerjakan berjamaah yang ketiga. Berjamaahnya perhatikan. Salat dengan berjamaah itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruku ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Rukulah bersama orang yang ruku yaitu yang dalam salat dengan berjamaah. Yang diperintahkan kepada laki-laki untuk salat berjamaah. Wanita wajib kelihatan. Kemudian juga kita jaga tentang khusyuknya salat ini. Kepada fiddin, Allah, banyak sekali kalau antum lihat kaum muslimin yang meninggalkan dianggap tidak berdosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada teman yang tidak salat, dianggap meninggalkan salat perbuatan dosa besar. Sama dia tidak sholat, sama aja dosanya dengan dia minum khamr. Dia judi, zina, atau yang lain. Sholat itu tidak banyak. Dosa besar yang paling sampai ke Nabi, baina rajuli wa baina kufri, itu sholat. Seorang dengan kekufuran, dia akan sholat. Tapi kalau dia sudah meninggalkan sholat, dia berada di ambang pintu. Mazhab kembali mengatakan bahwa dia keluar dari itu. Ulama yang lain mengatakan tidak. Dia berada di ambang pintu kekafiran itu tidak. Hanya saja dia harus dihukum. Al-amri hukum. Orang yang tidak salat mendapatkan hukuman. Nabi saja menyuruh kita untuk memukul anak kita 10 tahun tidak salat. Apalagi sekarang dia sudah balik, dia tidak salat. Hukumannya apa kalau dia tidak salat? Menurut Imam Syafi'i, orang itu harus dibunuh. Dibunuh, tidak dibunuh. Yang lain tidak ditakzir, dihukum dengan yang lain ditakzir. Tidak ada seorang ulama mengakuinya tentang meninggalkan salat. Jadi kita kebiasaan yang orang tidak salat. Jadi orang yang tidak salat, dia melanggar ketentuan Allah, perintah Allah, perintah Allah. Itu bisa lihat dalam masalah yang menyuruh salat. Tidak dianggap. Andainya saya itu ratusan ayat dan hadis yang menyuruh salat itu dianggap hal yang ringan dan tidak berdosa. Ini harus kita jaga dan kita ingatkan teman-teman kita untuk salat, keluarga kita, istri kita, anak kita, maka teman itu jangan, kalau dia tidak mau salat kita tinggal, jangan jadikan sebagai teman. Orang yang buat dosa maka jangan jadikan sesuatu Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jaga ini, salat ini insyaallah Allah kasih. Jaga baik maka dijelek. Kemudian yang ketiga dari asam kita jaga yaitu menjaga pahala kesucian. Jaga kesucian ini. Pahala suci. Kita harus suci ini kita perhatikan. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, kita perhatikan. Bagi wanita juga air atau nisan, kita perhatikan kebersihan itu dijaga. Istinja, cebok, ada riwayat menyebutkan bahwa orang disiksa di kuburnya dengan sebab dia telah memiliki dirinya dari cincin. Jadi asal saja tidak istinja. Nabi bahwa kebanyakan ada kubur itu disebabkan cincin. Dia tidak istinja, tidak memiliki dirinya dari cincin. Nabi istanziu minal baul fa inna amata azadul qabr minhu. Dalam kali memiliki dirinya dari cincin. Sungguhnya banyaknya ada kubur itu. Jadi kita harus bersih. Tidak ada orang yang tidak itu. Islam sangat memperhatikan. Di samping dia dulu memakai tisu, juga pakai air. Kita pakai tisu, tisu boleh. Disinjak dengan tisu boleh. Tapi yang baiknya kita disinjak dengan air. Air bersih. Dan ini harus bersih. Sehingga kita ada. Kita melewati dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan orang ini disiksa. Yang satu cara tidak membersihkan dirinya dari cincin. Yang satu yaitu mengadu domba, bawa omongan untuk terjadi keributan sesama kaum muslimin. Ini dua-duanya disiksa. Kemudian Nabi mendoakan kita lihat mulai tinja, membersihkan diri jangan betul-betul itu tiris, seperti itu keluar. Jadi belum bersih. Dan juga bagi ibu-ibu juga itu. Kencing itu najis. Najis. Jadi jangan sekarang dijaga betul. Kencing jangan sampai anak kita, baju kita, pakaian kita, sejarah kita. Membuat salat kita sempurna dan tidak dengan sebab najis. Kemudian kita lanjut. Di antara lagi yang perlu kita jaga yaitu sumpah. Allah menyuruh fadu aimana dalam menjaga sumpah. Sebaiknya kita tidak bersumpah. Kalau bersumpah kita sumpah itu kita wajib. Dalam masalah kecil, biasa tidak usah bersumpah. Kemudian diantaranya lagi yang kita jaga di batas-batas Allah ini yaitu kita menjaga mata kita, lisan kita, telinga kita. Dan juga menjaga perut kita. Wa mimma yalzamul mu'mina hifdhu afahu wa batnahu. Jadi antara yang wajib jaga seorang mukmin itu dijaga kepalanya dan perutnya. Ini dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi istahyu min Allahi haqqal hayat. Jadilah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Man istahya min Allahi haqqal haya falyahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Dan barang siapa yang malu kepada Allah adalah yang menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Dan juga dia menjaga perutnya dan apa yang terkandung padanya. Itu dijaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya, dia jaga tangannya, dia jaga juga perutnya dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam perutnya ini dari yang haram, yang syubhat. Kita hati-hati makan sesuatu yang haram itu, kita harus hati-hati. Bagi antum tinggal negeri kafir, makan yang haram, makan yang syubhat, kalau antum tidak jaga masalah itu, kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhfin fannaru awla bih. Orang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, karena lebih pas baginya. Kita hati-hati. Salah. Kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga. Kita ambil dari yang ini. Jaga. Jangan sampai melihat yang haram. Harus jaga. Allah dalam surah Nur menyuruh kita untuk mendengarkan. Kemudian juga telinga, jangan sampai mendengar lagu, mendengar musik, mendengar omongan riba, dan yang lainnya. Ini jaga telinga ini. Mendengar yang haram. Kemudian lisan juga kita harus jaga. Perkataan yang haram. Membicarakan aib orang lain. Mencaci maki, menghina, mengadu domba, dan yang lainnya. Lisan harus jaga. Kata Nabi, man yatman li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atmanal jannah. Barang siapa yang menjaga antara dua bibirnya dan dua kakinya, aku akan jamin surga. Itu orang yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, Allah akan masukkan dia ke surga. Termasuk juga yang dia harus jaga dari menjaga di antara kedua kakinya, jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan zina, jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan homo, jangan juga dia melakukan onani. Onani hukumnya haram dalam Islam. Onani hukumnya Islam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghayru mahrimin. Man ittaqa wa ra'a dhalika fa ulaika humul muttaqun. Orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan hamba saya. Siapa yang menjaga selain itu, dia adalah orang-orang yang melewati dalam surah Minun ayat 5 dan 6. Surah Minun di awal-awal surah Minun, Allah berfirman, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak. Dan siapa yang mencuri di balik itu, maka mereka itu orang yang melampaui. Ayat 5 sampai ayat 7. Terus kita jaga lisan kita jaga kemaluan, jaga. Ya, tidak boleh membuat yang membawa perzinahan. Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan kamu dekati jalan-jalan yang menuju zina. Nah, itu adalah perbuatan keji dan sejati. Jadi nonton atau baca jalan ada gambar-gambar tidak boleh akan membawa ke zina. Kita juga berzina, kata Rasulullah. Dengan melihat itu berzina. Kata Nabi, al-aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar. Dua mata itu berzina dan berzina dua mata dengan melihat dalam Rasulullah. Jadi kita harus jaga semuanya. Jadi kita jaga ada di kepala kita jaga, yang menjaga di perut kita juga kemaluan, dan yang masuk juga ke tubuh kita harus jaga. Kita harus hati-hati dalam, dan tidak boleh kita menganggap setiap ini saja dari mata, lisan ada hatinya. Tentang telinga, kemudian juga tentang masalah makanan, tentang kemaluan, kita harus jaga semuanya ini. Ya, seorang muslim harus menjaga lisannya dari makanan yang haram, mengriba, kemudian juga telinganya dari mendengar haram, matanya juga dari haram, menjaga kakinya dari melanggar haram, menjaga juga lisannya memasukkan sesuatu ke tubuhnya, tempatnya seperti haram, menjaga kemaluannya sampai dia kemudian kalau sudah dia menjaga, maka yang kedua, bahasan kita yang kedua, yahfaz. Allah akan menjaga. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, ihfazillah. Dan yang kedua, yahfad. Allah menjaga. Jadi Allah akan menjagamu. Kita menjaga tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kita menjaga salat lima waktu. Kita menjaga taharah bersih. Kita menjaga sumpah. Kita menjaga kepala kita, mulut kita, lisan kita, telinga kita, mata kita, perut kita, kemaluan. Kalau kita jaga itu, insyaAllah Allah menjaga kita. Ya, fadzka. Allah menjaga kamu. Bagaimana Allah menjaga kita? Bentuknya bagaimana Allah menjaga kita? Yaitu Allah akan menjaga tentang masalah keduniaan. Kata Imam Ibn Rajab, wahdullahi lil abdi yatadhamman naw'aini. Penjagaan Allah kepada hambanya mengandung dua hal. Yang pertama, hifdzuhu lahu fi masalih dunyahu. Allah akan menjaga masalah keduniaannya. Hifdzihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih. Allah akan jaga badannya. Allah akan jaga anaknya. Allah akan jaga keluarganya. Allah akan jaga. Ya Allah jaga mereka. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11. له معقبات بين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سورة 13 آيات 13 الله بفرمان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergilir di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi orang yang menjaga batas Allah, itu Allah akan jaga. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Itu dari Allah, berasal dari jenis amal kita. Kita menjaga, Allah akan jaga kita. Seperti ayat Fadkuruni, Al-Qur'an. Ingat kepada aku, aku ingat. Dalam ayat yang intan suruh Allah, yang suruh. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong. Yang dijaga. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa Allah menjaga. Malaikat-malaikat akan menjaga orang yang menjaga batas Allah. Dan itu dianjurkan kita setiap pagi dan sore kita berdoa. Apa doa kita pagi dan sore supaya kita terjaga? Allahumma inni alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhir. Allahumma inni alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الحديثين دلوقتي عن الإمام أبو داود أحمد ابن ماجة حاكم الحديثين الصحيح نبي tidak pernah tinggal. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Nabi tidak pernah tinggal membaca doa ini pada waktu pagi dan sore agar dijaga oleh Allah, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemaafan dan keselamatan dunia dan akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku minta kepadamu kemaafan dan juga keselamatan agama wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli pada keluargaku, wa mali pada Allahumma stur aurati, ya Allah tutupi auratku, aib-aibku, celak-celakku tutup ya Allah. Wa amin rawati, berikanlah aman, berikanlah aman pada Allahumma hafidhni, ya Allah jaga min baini yadayya, di hadapanku, wa min khalfi, di belakang, jaga di hadapan ya Allah, jaga juga di belakang. Wa an yamini, jaga di sebelah kanan ya Allah. Wa an shimali, jaga di sebelah kiri. Wa min fawqi, jaga juga di sebelah aku. Wa a'udhu bi azamatika an ughfirni, dan aku berlindung dengan agunganmu, jangan dibenamkan ke bumi ini. Jadi ada azab, yang azab itu membenamkan manusia seperti umat-umat. Begini sahih. Jadi dengan kita menjaga batas Allah, Allah doa ini kita baca pagi dan sore, tapi ini pun harus ada artinya, artinya kita harus menjaga batas. Kita minta dijaga oleh Allah setiap hari pagi dan sore, tapi kita enggak melaksanakan, sholat ditinggalkan, tauhid ditinggalkan, segala macam. Meskipun dia berdoa siang dengan doa ini, doa ini harus dibuktikan dengan amal, dengan betul-betul menjaga batas Allah. Yang menjaga batas Allah, Allah menjaga dia. Karena dijelaskan oleh Imam zaman dahulu, ada orang tua yang dia di hari tuanya itu banyak minta-minta keliling. Kemudian dilihat oleh seorang ulama, banyak seperti ini. Dijelaskan bahwa dia masa mudanya tidak bisa atas Allah. Allah hindari ketuanya. Yang tidak menjaga atas Allah di waktu dia remaja, di waktu dia masih muda, maka di tua, dua hari tuanya demikian juga. Dibiarkan Allah dihina lagi dia. Belum bisa lihat orang yang melanggar di dia masih muda, remaja. Belum bisa lihat jika dia, dia tidak taubat kepada Allah kehidupannya. Ada yang gila, ada yang rusak, ada yang rusak. Tidak menjaga batas Allah. Kalau menjaga batas Allah, insyaAllah Allah menjaga. Dan kita juga dengan kita menjaga batas-batas Allah ini, Allah juga akan jaga. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 82, wa kana abuhuma shaliha, dan adalah kedua orang tuanya itu saleh. Jadi surah 18 ayat 82, disebutkan wa amal jidaru fa kana li ghulamin yatiman fi madinati wa kana tukanzuhuma wa kana abu musalih. Adapun dinding rumah itu adalah punyaan dua orang yatim di kota itu, dan di bawahnya simpanan bagi mereka dua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Abuhuma yaitu ayahnya adalah orang yang saleh, dan dia orang yang saleh dijaga oleh Allah, dan anaknya pun dijaga, yang dijaga Allah. Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini? Al-Hafidz Ibnu Katsir, fihi dalilun ala anna rajula salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafaati fihim wa darajatihim ila a'la darajati jannah yaqra 'aynuhu bihim ما جاء في القرآن وردت السنة به. Ayat ini sebagai dalil bahwa seorang yang saleh akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencakup barokah ibadahnya dia waktu di dunia, dan juga nanti dia akan memberikan Jika orang tuanya saleh, anaknya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Dan sebagian ulama salaf mengatakan barang takwa kepada Allah, dia telah menjaga dirinya. Dan siapa yang tidak takwa, dia telah menjaga dirinya. Dijaga pertama, penjagaan yang pertama tadi. Dijaga tentang keduniaannya, yaitu dirinya, hartanya, anaknya. Kemudian yang kedua, saya sebutkan, Allah akan menjaga. Menjaga ini ada dua. Yang pertama, yang dijaga masalah keduniaannya. Dijaga apa? Badannya, keluarganya. Ini masih yang kedua, yang lebih mulia daripada ini. Yaitu Allah akan jaga apa? Allah akan jaga agamanya. Allah akan jaga iman. Ini yang lebih mulia. Allah akan menjaga kamu, itu ada dua macam. Yang pertama dijaga masalah dunia. Yaitu dijaga keluarganya, anaknya, hartanya, dirinya. Yang kedua, yang paling mulia, minal hifzi wa huwa asyaddu nau'aini, hifzullah lil 'abdi fi dinihi wa imanihi. Jadi yang paling mulia, Allah akan menjaga hamba ini, menjaga agamanya dan menjaga imannya. Wa yahfadhu fi hayatihi min asy-syubuhatil mudhillah wa min asy-syahawatil muhammah. Yaitu Allah akan menjaga dia dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari syahwat-syahwat yang dihambat. Allah jaga agama dan imannya. Ini yang paling mulia. Dijaga iman kita, dijaga juga agama kita. Hidup ini di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Fitnah itu besar. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Di negeri muslim saja itu fitnah yang sangat besar. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau kita menjaga batas Allah, Allah menjaga kita. Supaya kita hindar dari berbagai macam syubhat dan terhindar dari syubhat. Ini penting. Kalau sudah kena syubhat, kemudian dia sesat. Kita perhatikan, kalau kita sudah tahu tentang sunnah Nabi SAW ini, gigit dengan geram kita, dan jangan kita berpaling lagi. Jangan kita coba-coba, setelah kita berpegang sunnah ini, ya, kita menyeleweng. Atau kita ambil yang lain, juga ada baiknya. Kalau Allah sudah menyingkir sedikit sih dari sunnah itu, dia akan hancur. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Setelah mereka mulai menyimpang dari kebenaran, Allah simpan, dibiarkan dia sesat dari Allah. Nah, ini yang kita jaga. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Setelah mereka mulai menyimpang dari kebenaran, Allah biarkan dia sesat. Biasanya disebutkan dalam sunnah di Abdullah dan Imam Ahmad. Ketika menafsirkan ayat itu, yaitu ketika khawarij sudah mulai menyimpang, disimpang Allah, dibiarkan dia sesat. Kalau dia rajin, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi ketika dia menyimpang dari sunnah, dibiarkan. Hanya kita harus betul-betul konsekuen dan konsisten sunnah ini. Istiqamah di atas sunnah ini. Meskipun tantangannya banyak, orang yang mencela banyak, yang menghina banyak, yang menolak juga banyak. Dan yang lain, bagaimana wasiatnya Imam Al-Auza'i, alaika bi'afi man salaf wa in raqadqanna wa iyyaka wa ara'ar rijali wa in zakhfuka bi'qul. Kalian berpegang kepada asal satu salat, meskipun orang lain mengalami. Pegang, meskipun orang tidak mau menerima. Ini asal. Dan jauhkan diri kamu dari pendapat-pendapat orang banyak. Meskipun mereka hiasi pertanyaan yang indah. Ini nasihat. Kemudian agama yang kita lakukan ini. Al-Quran. Al-Quran. misafir olacağım. Ini kita terus minta Allah bagaimana hamba ketika orang doa dengan Allah kau dihidupkan di Islam dia pesan Islam itu sunnah dan kau diwafatkan di atas Islam dia pesan hidup di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah. Banyak orang yang mengaku Islam tidak diatur, tidak jaga, dijaga Allah. Dan Nabi ketika menjelang tidur, Nabi berdoa ketika menjelang tidur, Bismillahirrahmanirrahim, wa zahul janbi wa bikamu, in amsanasi amha, wa in ahfazha, bima ahfazu bihi ibadah salihin. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi ketika menjelang tidur berdoa Bismika Rabbi wada'tu janbi, dengan nama Engkau ya Allah kuletakkan bungkus ini, wabika anhu, dan dengan nama Engkau bangun, dan amsakta nafsi faham, jika Engkau mencabut nyawaku maksimalilah, wain afad, jika Engkau melepaskannya tetap hidup sampai bangun, maka jagalah sebagaimana kau menjaga yang sahih. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dari tidur yang diberikan Rasulullah menjelang tidur. Kemudian Nabi juga selalu ketika ada orang yang sakit, Nabi memberikan wada' kisah kepada orang yang akan pergi, yaitu Nabi berwasiat, astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Jadi aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu, dan juga kepada orang musafir. Nabi doa astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Disini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Tirmizi berkata sahih. Dan Allah apabila diberikan titipan, Allah akan jaga. Banyak orang yang menjaga batas Allah, Allah akan jaga. Begitu juga orang-orang yang ikhlas betul-betul dan melaksanakan perintah Allah, Allah akan jaga. Bagaimana contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan wanita ini sudah terlanjur untuk berbuat zina, tapi Allah palingkan Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dia terlambat oleh Allah yang menjaga Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 24, kadzalika linasrif anhu su'a wa fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan surah Yusuf ayat 24, dijaga oleh Allah SWT Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ata'a burhana rabbih dzalika linasrif anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu, perbuatan zina. Dan Nabi Yusuf pun ada kecondongan. Ini masih ikhtilaf tentang ayat ini. Wahamma biha ini masih ikhtilaf tafsirin. Katakan maksudnya bukan Yusuf menginginkan, tidak. Yusuf sebagai seorang yang saleh, dia tidak menginginkan demikian. Atau wahamma. Jadi ini masih ikhtilaf. Kemudian yang terpenting, selanjutnya, laula ara'a burhana rabbih. Kalau seandainya dia tidak melihat tanda dari Allah. Peringatan dari Allah disebutkan burhan, tanda dari Allah. Kadzalika nasifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf Allah menguatkan Nabi Yusuf meskipun godaan maksiat di depan mata, tapi dilindungi Allah, dia menjaga Allah, Allah menjaga dia di depan mata. Kalau dia menjaga batas Allah, Allah menjaga dia. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ihfadillah tajidhu tujahat. Jagalah batas Allah. Niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Tujahat. Dalam riwayat yang lain, amamak. Di wafi riwayat negara sendiri, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah batas Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jadi maknanya, anna man hafidha Rasulullah wa raquqahu wajada Allah ma'ahu fi kulli ahwalihi haythu tawajjaha yaqutuhu bi'inayatihi wa yansuruhu bi'izzihi wa yuwaffiquhu wa yusaddiduh. Jadi barang siapa menjaga Allah dan memperhatikan haknya, maka ia akan mendapati Allah. Barang siapa menjaga batas Allah dan memperhatikan Allah, maka ia akan mendapati Allah bersamanya dalam semua kondisi di mana saja ia berada. Allah akan melindungi dia, Allah akan menolong, Allah akan menjaga, Allah akan membimbing, Allah akan menunjuki dia. Jadi orang yang menjaga batas Allah, dia akan ada mendapati Allah di hadapannya. Maksudnya apa di hadapan itu? Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab. Yang dimaksud, dia akan mendapati Allah di hadapannya, artinya Allah akan bersama dia. Bukannya zat Allah. Bukan zat Allah bersama dia. Bukannya Allah akan bersamanya dalam semua kondisi di mana saja ia berada, yaitu Allah melindungi dia. Allah menolong dia. Allah menjaga, Allah membimbing, Allah menunjuki. Namanya ma'iyah yang sifatnya khasah. Ma'iyah khasah. Ma'iyah yang khusus. Kebersamaan yang khusus. Sebab kebersamaan, pertama ada dua. Kebersamaan yang sifatnya umum, ada kebersamaan yang sifatnya khusus. Kalau kebersamaan yang sifatnya umum, artinya Allah mengetahui semua dalam keadaan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi semuanya. Tidak ada yang terluput yang terluput. Tapi yang khasah, yang khasah yaitu Allah melihat hambanya tertentu dan Allah bantu dia, Allah tolong dia. Itu yang khasah. Jadi disebutkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah la khafa innani ma'akuma asma'a. Karena kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu, aku mendengar dan aku melihat. Dan Allah mendengar dan melihat. Jadi disebutkan di sini apa maksudnya? Khusus aku akan menolong kamu, membantu. Dalam ayat yang lain, Allah inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku akan memberikan petunjuk kepada aku. Atau kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di Gua Tur. Apa kata Nabi? Idh yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah, dan kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama. Maksudnya bersama Allah bersama itu artinya dikatakan oleh Ibn Rajab, fadhil ma'iyatul khassah taqtadil nasra wa ta'yid wal hizza wal i'ana. Ma'iyah ini, ma'iyah khusus ini, yaitu Allah akan menolong, akan membantu, akan mendukung, akan menjaga. Itu makna yang khusus. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Poin yang keempat kita ambil dari hadis kedua. Yaitu ta'aruf ila Allah istiqa ya'rif bisidda. Yang bagian kedua itu. Yang keempat kita ambil dari situ. Ta'aruf ila Allah istiqa ya'rif bisidda. Jika kamu mengenal Allah di waktu kamu lapar, maka Allah akan ingat kamu di waktu kamu susah. Ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengingatmu di waktu susah. Arfilallahi sakha ya syidda. Dan kamu mengenal Allah di waktu kamu senang, Allah akan mengenalmu di waktu susah. Jadi kalau seorang hamba, dia menjaga batas Allah, dia menjaga Allah, dia berdoa kepada Allah di waktu dia senang, di waktu dia senang, di waktu dia mempunyai segala macam fasilitas, maka Allah akan menolong dia waktu dia susah. Tapi umumnya manusia tidak. Di waktu dia kaya, di waktu dia senang, dia punya jabatan, punya kedudukan, lupa dia. Dia waktu dia punya banyak uang, lupa dia. Dia maksiat. Ketika dia pensiun, ketika dia bangkrut, ketika dia tidak punya pekerjaan, baru dia meminta Allah. Gimana Allah akan ingat pada dia? Dia ingat di waktu dia senang. Kalau dia ingat di waktu dia senang, Allah akan ingat dia di waktu dia susah. Ya, perhatikan. Jangan ketika mumpung mempunyai kedudukan, jabatan, punya uang, kemudian dia berbuat keenakan. Dia harus ingat Allah di waktu dia senang. Dan Allah, mengenal Allah. Di sini sebutkan, kenapa kamu kenal Allah? Kenalan seorang hamba kepada Allah itu ada dua macam. Dan cara pengenalan seorang hamba kepada Allah ada dua macam. Wa ma'rifatul abdi li rabbih nawa'in. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya ada dua macam. Wa ma'rifatul abdi li rabbih nawa'in. Yang pertama, al-ma'rifatul amma, wa hiya ma'rifatul iqrar bihi wa tasdiqi wal iman, wa hiya ammatun lil mu'minin. Yang pertama yaitu pengenalan umum. Pengenalan umum. Yaitu pengenalan umum. Yaitu mengakui. Beriman kepada Allah. Dan membenarkannya. Jadi mengakui. Mengimani Allah dan membenarkannya. Ini mengenal Allah. Ini umum untuk kaum mukminin. Umum kaum mukminin demikian. Tapi yang kedua, yang lebih tinggi nilainya, yaitu pengenalan khusus. Pengenalan khusus. Pengenalan khusus. Ma'rifatun khassah taqtadi mayal qalbi ila Allah bil kulliyah. والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. Karena khususnya itu adanya kecenderungan hati kepada Allah secara total. Adanya kecenderungan hati kepada Allah secara total. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia malu kepada Allah. Dan dia tentram dengan berzikir kepada-Nya. Kecenderungan hati kepada Allah secara total. Yang dia takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia malu kepada Allah. Dan dia tenteram dengan berzikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya di sini, mengenal Allah di waktu senang, Allah akan kenal kamu di waktu susah. Sekarang pengenal Allah kepada. Kalau kita disuruh mengenal Allah di waktu sekarang, ya arifah fisika, Allah akan mengenal kamu di waktu susah. Pengenalan Allah kepada hambanya ada dua macam. Kalau tadi pengenalan seorang hamba kepada Allah, sekarang Sebaliknya, pengenalan Allah kepada hambanya. Ada dua. Jadi pengenalan Allah kepada hambanya ada dua macam. Al-ula ma'rifatun amma wa hiya ilmuhu ta'ala bi'ibadihi wa tila'ihi ala ma'asruhu wa ma'alanuhu. Pertama, pengenalan umum. Jadi pengenalan umum. Allah mengetahui hamba-hambanya. Allah melihat Allah mengawasi apa yang mereka tampakkan dan mereka rahasiakan. Jadi Allah mengetahui hamba-hambanya, Allah melihat, Allah mengawasi apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka rahasiakan. Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami sudah ciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan hatinya, kami mengetahui Allah. Allah menciptakan manusia, bisikan manusia Allah. Dan Allah yang mengetahui semua makhluknya. Yang kedua, pengenalan khusus. Ma'rifatun khassah wa hiya taqtadi mahabbatahu li'abdihi wa taqribahu ilayhi wa ijabata du'aihi wa in ja'ahu min asyada'id. Yang kedua, yaitu pengenalan khusus, yaitu yang menghendaki kecintaan Allah kepada menghendaki kecintaan Allah kepada hambanya. Yaitu Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan selamatkan dia dalam situasi kritis atau sempit. Allah mengendaki kecintaan Allah kepada hambanya, akan dikabulkan doanya, akan diselamatkan dia dalam berbagai macam situasi. Kalau seorang hamba mengenal Allah di waktu dia sehat, di waktu dia sehat, di waktu dia kaya, di waktu dia punya kedudukan, punya jabatan dan yang lainnya, Allah akan kenal dia di waktu dia susah. Dan yang antum ingat, ikhwan fillah azakumullah, tidak selamanya manusia itu senang. Tidak selamanya manusia itu selamanya kaya. Tidak selamanya manusia itu mendapatkan kedudukan. Tidak selamanya. Mesti ada masa-masa dalam hidupnya yang dia susah. Sempit. Apa yang lainnya? Sebab hari ini ditutup oleh Allah wasil se'ayyam mudawi luha bainan. Dan hari ayat itu kali dia manusia. Dan ketika dia mengenal Allah di waktu dia senang, Allah akan kenal dia di waktu dia susah. Hanya orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu dia senang dan dia ibadah kepada Allah dia senang. Ketika dia susah, Allah akan menolong. Nabi SAW sabda dalam hadis yang dikenal oleh Imam Hakim kata Nabi, "Man sa'a ayastajiballahu lahu 'inda syada'idi falyuqtir ad-du'a fir raha." Siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika sulit, maka hendaklah dia banyakkan doa ketika di waktu dia senang. Siapa yang ingin dikabulkan doanya di waktu dia sulit, maka hendaklah dia membanyakkan doa waktu dia senang. Dan doa ada dua. Doa apa? Doa dibagi dua. Yang pertama doa apa? Yang belakang. Ya, kalau itu dibagi dua. Ini sebelahnya. Ya. Yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Doa itu dibagi dua. Yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Doa ibadah itu seperti kita berat, kuasa, doa ibadah. Doa masalah kita berdoa. Minta kepada Allah namanya doa. Itu kita banyakkan doa di waktu kita beribadah-ibadah kepada Allah dan juga meminta kepada Allah, Allah mengabulkan kita di waktu kita susah. Dalam bukunya Abdul Majid, dalam bukunya Syekh Taimin, dalam bukunya Ibnu Qayyim dan sebelumnya, ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa itu dibagi dua, doa ibadah dan doa masalah. Ibadah yaitu dengan kita melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kita salah namanya doa ibadah. Puasa, kita berzikir, atau yang lainnya, doa ibadah. Lalu kita minta kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, namanya doa. Makanya ini, kita harus perhatikan, kita betul-betul mengenal Allah, ingat Allah, melaksanakan perintah Allah di waktu kita senang, maka Allah ingat kita jatuh susah. Tapi kebanyakan manusia itu lalai ketika dia punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya fasilitas, punya kesempatan, dia tidak senang untuk ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia sudah tua, sudah tidak lagi punya kedudukan, jabatan yang lainnya, ingin mendekat kepada Allah. Dia taubat, alhamdulillah, tapi kenyataannya dia taubat tetap masih diterima oleh Allah, tapi sudah jauh. Sudah enggak mampu untuk baca, sudah tidak mampu untuk ini, sudah tidak mampu yang lainnya. Banyak kesempatan waktu kita muda karena Rasulullah ini mengingatkan juga kepada yang lainnya. Kemudian kita masuk yang kelima. Sebelum saya masuk yang kelima, antum ingat ya, contoh-contoh dari anbiya wa rasul. Itu mereka ditolong oleh Allah dalam keadaan sulit, karena mereka ingat Allah di waktu itu. Nabi Musa AS, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, baik ketika di Gua Tur, di Perang Badar, di Perang Khandaq, itu Allah tolong. Nabi Yunus Allah tolong. Ketika dia diselan oleh ikan paus, maka dia ingat kepada Allah. Dia senang, dia ingat kepada Allah waktu dia senang, maka Allah tolong dia waktu dia susah. Dan yang lainnya, dari para anbiya rasul. Kemudian yang kelima. Yang kelima, idza sa'alta fas'alillah. Balik lagi, bilang kau minta kepada Allah, bilang kau minta, mintalah kepada Allah. Dan yang kelima, idza sa'alta fas'alillah, bilang kau minta, mintalah kepada Allah. Di sini disuruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rajat al-maqsud di soal huna ad-du'a. Wa du'a huwa ibadah. Yang maksud dengan minta di sini yaitu doa. Dan doa ini doa ibadah. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Ghafir surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dalam kalian berdoa padaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan beribadah kepadaku, mereka masuk neraka jahannam dalam hina. Dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 60. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Rabbmu berfirman, doalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari beribadah kepadaku, masuk ke jahanam dalam keadaan hina. Ini disebutkan, yang pertama berdoa, doa masalah, yang kedua doa ibadah. Disebutkan di sini, dalam satu ayat, doa masalah, dua doa, doa ibadah. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Dan Allah menyuruh dalam Al-Quran, was'alullaha min fadlih. Mintalah karunia kepada Allah. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dalam Al-Quran, was'alullaha min fadlih. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Yang tidak minta kepada Allah, maka Allah. Ikhwan fil din, azakumullah. Meminta kepada Allah ini untuk menunjukkan, jadi kalau kita minta kepada Allah untuk menunjukkan bahwasanya kita ini menampakkan kehinaan kepada Allah, bahwa kita ini hina, dengan kita minta kepada Allah menampakkan kehinaan, menampakkan kebutuhan kita, menampakkan hajat kita kepada Allah. Kita mengakui bahwa diri kita lemah dan tidak mampu. Kita mengakui bahwa diri kita lemah dan tidak mampu. Hanya Allah yang mampu untuk menolak saya dan memberikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta. Dan Allah marah kalau kita tidak minta. Karena permintaan ini menunjukkan kepada kehinaan kita kepada Allah. Tidak boleh menghinakan diri kepada manusia. Tidak boleh kita menghinakan diri tunduk patuh kepada manusia. Kita menghinakan diri kepada Allah. Kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita menunjukkan hajat kita kepada Allah. Kita tunjukkan bahwa kita tidak mampu. Bahwa Allah yang mampu. Dan Allah yang dapat menolak cahaya. Allah yang dapat mendatangkan manfaat. Ini hakikat daripada ibadah. Hakikat ibadah itu, yaitu kita puncak kehinaan kita hanya kepada Allah. Menghinakan diri kepada Allah SWT, bukan kepada manusia. Kita minta kepada Allah SWT, minta hidayah, kita minta petunjuk, kita minta ilmu, kita minta keselamatan, kita minta disembuhkan penyakit kita. Hanya lain, kita minta kepada Allah SWT. Minta kepada manusia. Minta rezeki kepada Allah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Doa, ya Allah, bagaimana engkau telah menjaga wajah dari sujud kepada-Mu, maka jagalah minta-minta. Minta itu hanya kepada Allah. Makanya kita ingin disembuhkan penyakit, ya minta kepada Allah. Dokter hanya mampu mengobati, bukan menyembuhkan. Dokternya mampu untuk mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah, bukan di tangan dokter, menyembuhkan Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, Allah yang sembuh. Allah yang menyembuhkan. Fa huwa yashfini, Allah yang menyembuhkan. Begitu ya rezeki. Minta rezeki kepada Allah. Kemudian juga jodoh, minta kepada Allah. Jadi jangan kepada manusia, tapi kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi perbuatan syirik. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya kepada hambanya dengan dia berdoa. Dan kita minta kepada Allah terus menerus. Tidak boleh berhenti kita. Jangan kita mengatakan saya sudah malu, sudah banyak minta. Kalau kepada manusia, tidak boleh. Saya akan sebutkan. Kepada Allah diperintahkan untuk minta. Sampai disebutkan dalam hadis Qudsi dari sahabat Abu Dzar, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa انسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياس إذا أدخل الحديث مسلم وتقدم النووي وهي kalau seandainya orang yang sama dan jin yang sama dan yang lain semuanya berkumpul di satu tanah yang luas, mereka semuanya minta pemilihan manusia ini mungkin lebih daripada itu. Semuanya kumpul minta kepada Allah dan Allah berikan setiap manusia, setiap jin Allah berikan satu permintaan. Itu tidak ada sedikit pun tidak. Dan kan seperti jarum yang dimasukkan ke laut. Ini kekuasaan Allah. Kita disuruh minta kepada Allah SWT. Ini adalah rahmat yang Allah SWT. Jadi seluruh manusia, minta manusia, minta. Ada yang minta jodoh, minta rezeki, dan segala macam. Semua yang diberikan sama Allah, itu diberikan Allah SWT. Jadi Allah itu baik. Allah antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyu. Kalian wahai manusia semuanya fakir, semuanya membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyyu hamid. Dan Allah itu yang Maha Kaya. Jadi ini dalam hal ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang minta-minta kepada manusia tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salatin rajulin hammala hamalatan halatahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulin asabatu ja'ihatun ijtahat يصيب حواما من عيش ورجل أصابته فقط سيقوم سفر من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت كلنا فقالته المسألة ويصيب حواما من عيش فما سواهن من المسألة قبيصة سحت يأتها صاحبها سحت وهو مسلم وأبو داود وابن خزيمة قبيصة بالمخارق الهلال رضي الله عنه يبسب رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya minta-minta itu tidak boleh melainkan kepada sudah tiga orang ini, itu seorang yang menanggung hutang dia boleh minta supaya dia disimulasinya. Yang kedua itu seorang yang hartanya habis, itu kebanjiran, kebanjiran atau yang lainnya dirampok, maka minta saya dia. Yang ketiga yaitu orang yang betul-betul ditimpa hidup fakir, apa miskin, tidak punya apa-apa. Sampai tiga orang dari kaumnya, dari tetangganya mengatakan sesungguhnya si Fulan sudah tenang hidup, dia bermin adapun selain itu kaya kabisah, minta-minta itu hukumnya haram. Selain itu hukumnya yang orang makan banyak, masyaallah Allah, jadi minta-minta ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Ini tidak boleh. Kadang-kadang sudah sampai kejahatan. Sudah punya harta sekian banyak. Ini tidak benar kan? Diminta-minta. Hukumnya tidak bisa. Dibolehkan ke siapa? Yaitu kalau ada orang yang menanggung hutang orang lain. Dia menanggung hutang orang lain. Di zaman Nabi juga ada. Ketika ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian Nabi tidak mau. seorang sahabat meninggal. Ditanya Rasulullah, apakah ada hutang orang ini? Ada ya Rasulullah. Saya tidak mau sholat, ada hutang. Ini keberatan masalah hutang ini. Saya tidak mau sholat. Sahabat yang lain mengatakan, Rasulullah, saya yang tanggung hutang. Ya, kalau menanggung hutang orang lain. Saya yang tanggung. Sekarang kamu bayar, sekarang ya Rasulullah. Jadi menanggung hutang orang lain. Nah, saudara kita enggak mungkin lah dia membayarkan. Kita tanggung. Nah, kemudian dalam keadaan seperti itu kita minta-minta dari uang zakat untuk membayar itu. Itu bukan untuk pribadi. Pribadi tidak boleh. Orang boleh menanggung anak yatim 10 atau 15 orang. Dia minta untuk anak yatim bukan untuk diri. Seperti itu. Dia menanggung anak yatim. Jadi dia minta untuk yatim itu bukan untuk dirinya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu orang yang dia hartanya habis, hancur sudah. Itu orang yang kebanjiran. Ya. Dan bulan yang lalu di Indonesia yang kebanjiran. Dia minta. Dan itu pun sekedarnya. Sekedarnya. Kemudian juga yang ketiga yaitu orang yang betul-betul fakir miskin, nggak punya apa-apa. Tapi itu pun terus-menerus. Sebab pekerjaan minta-minta ini hukumnya haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi mudhhabin. Setelah seorang minta-minta kepada manusia, nanti pada hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak ada mukanya. Tidak hancur mukanya. Karena ini tempat sama lu di sini. Muka ini. Ketika dia minta-minta, tidak punya rasa. Dagingnya dicabut Allah SWT. Itu kehinaan orang yang minta-minta. Nabi menganjurkan bagaimana? Nabi menganjurkan bagaimana? Itu Nabi menganjurkan usaha. Nabi la ya'khudha adukum law ya'ti bi khidmatin min al-hatam ala dhahrihi fa yabi'a fa yaqufa biha wajhu khayr law min ay yasala an-nas aw man'uhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi seorang mengambil seikat tali atau seutas tali, kemudian dia pergi ke atas gunung, dia ambil batang pohon diikat kemudian dipikul, dia jual kepada orang. Itu lebih mulia daripada minta-minta. Tapi bekerja itu lebih mulia daripada minta-minta. Apakah dia diberikan atau tidak? Jadi dibawa kayu bakar, dia jual, pikul. Lihat banyak orang-orang desa itu yang dia jualnya satu tanduk, dan sisa dari atas gunung. Itu lebih mulia daripada minta-minta. Berjam-jam dia turun ke atas gunung untuk menjual, kemudian dia naik lagi untuk sama pekerjaan itu yang kita dan kita minta-minta. Kadang orang punya gaji masih tidak benar. Jadi kalau kita diberikan, kita diberikan Umar bin Khattab radhiyallahu tahu hadis ini tidak mau. Ketika diberikan Umar tidak mau terima. Marah Rasulullah. Ya Umar, kalau engkau diberikan sesuatu, jadi minta-minta tidak boleh, tapi kalau ada orang memberikan sesuatu hadiah, dia itu. Kalau engkau cukup sudah punya, berikan. Minta-minta ini tidak. Allah memuji orang-orang yang menjaga diri. Orang dia kaya, dia mampu, tapi dia tidak mau minta-minta. Karena kita yang mampu, kita memperhatikan orang yang sakit. Dia tidak mau minta-minta. Dia sudah jelas, dia membutuhkan. Tapi dia tidak mau minta-minta. Maka kita bantu. Allah sebut tentang orang-orang musuh yang berkir, yang siap untuk berjihad dengan Allah. Orang bodoh menyangka dia orang mau minta-minta. Tapi Allah menyuruh melihat mereka antum lihat dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 273. Allah berfirman, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Berinfak kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh menyangka mereka orang kaya. Mereka diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat fisiknya. Mereka tidak meminta kepada orang dan apa saja harta yang baik yang kamu nafikan dari Allah, maka sesungguhnya Allah. Banyak orang yang seperti itu. Dia tidak mau minta-minta. Yang kita tidak tahu, dia tidak mau minta. Ya kita yang tahu diri, yang kita mempunyai, mempunyai kelebihan. Minta-minta hukumnya. Bai'at kepada Rasulullah. Bai'at kepada Rasulullah. Di samping untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, di antara bai'atnya, apa kata Rasulullah? La ta'alaman nasasyia. Bai'atnya sahabat Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ingat, jangan kamu minta-minta sesuatu kepada manusia. Hadis sahih dari Muslim. La yas'alun naasa syai'an. Nabi membaiat sahabat yaitu untuk tidak minta-minta sesuatu kepada manusia. Dan Nabi menjamin orang yang tidak minta-minta dimasukkan surga. Kata Nabi, barang siapa yang tidak minta-minta kepada manusia, aku akan jamin dia masuk surga. Yang diriwayatkan oleh Imam Daud. Dan Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min al-sufla, wabda' liman ta'un, wa khairu sadaqati an dhahri ghina, wa man yastakif yu'ifhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, tangan yang dia itu lebih baik dari Allah. Yang memberi, kita keluar zakat, sedekah, infak, memberikan hadiah, terus kita memberi, itu lebih baik daripada yang meminta yang besar. Maka mulailah dari orang yang kau tanggung, istrimu, anakmu, orang tua, dan sebaik-baik sedekah yang lebih dari kesempatan. Dan barang siapa yang menjaga dirinya, keselamatan dirinya, Allah akan jaga dirinya. Orang yang tidak mau minta-minta, ya Allah jaga. Dan berapa yang cukup, Allah berikan cukup untuknya. Cukup dengan apa yang Allah berikan, Allah berikan cukup untuknya. Dan di antara doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afah. Ya Allah, aku minta kepada engkau al huda, petunjuk, wa tuqa wal afah. Hadiri tidak mau minta-minta, tidak mau berbuat maksiat, wal ghina, dan kecukupan. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan doanya, Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Coba di situ ada enggak? Karena saya di situ. Untuk lihat jalan berapa ini. Allahumma inna as'aluka al-huda. Minta ketakwaan, minta petunjuk. Doa berdoa memohon kekuatan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina di halaman 159. Di buku doa dan wirid di halaman 159 itu antum hafal. Ya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk kekuatan, kesucian. Maksudnya Allah ini bukan yang kesucian tapi pelihara diri, agar bisa pelihara diri dan ketekunan. Ya, maksud di doa minta kecukupan tonton hafal minta kepada Allah agar diberikan petunjuk kekuatan pelihara diri. Jadi minta dan kita ajar juga istri kita, anak-anak kita minta kepada Allah kesehatan. Jadi kita buat kita. Jadi kalau dia sekarang kita lanjut dan minta itu merupakan kehinaan, disebutkan merupakan kehinaan. Dan orang yang minta-minta dia tidak akan mendapatkan kekayaan, tidak. Justru dia akan fakir, tambah miskin. Kita masuk ke poin pertama. Wa idza anta indillahi, kenapa bilang kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa bila kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang setiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon tolong. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah, ada dua faedah yang dapat kita ambil. Kita minta tolong hanya kepada Allah saja, itu ada dua faedah yang dapat kita ambil dari kita minta tolong kepada Allah. Faedah yang dari kita minta tolong kepada Allah ini, ada dua faedah. Yang pertama, bahwa manusia tidak bisa bertindak sendiri dalam beribadah kepada Allah. Innal 'abda 'ajizun 'anil istiqlali bi nafsihi fi 'amali shalih. Manusia tidak bisa bertindak sendiri. Dia tidak mampu melakukan sendiri dalam dia beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Manusia dia tidak mampu untuk bertindak sendiri, melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dalam hadis ini, annahu la ma'ina lahu 'ala masalih dini wa dunya illa Allah azza wa jall. Tidak ada yang bisa membantu manusia. Tidak ada yang bisa membantu manusia dalam urusan dunia dan juga urusan agama kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa membantu manusia dalam urusan dunia dan agama kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menuntut ilmu, kita ibadah, kita bekerja, kita usaha, kita jalan, enggak mungkin kita bisa melaksanakan tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin. Jadi kita semua ini, antum segala macam bisa, antum ingat bahwa ini pertolongan Allah. Antum bisa usaha, bisa kerja, bisa kuliah, bisa ibadah, bisa menolong orang. Itu pertolongan Allah. Bukan kita sendiri. Makanya enggak boleh manusia itu kibir, sombong. Jadi sama kan. Dia yang pertolongan Allah. Hanya di dalam hadis Nabi, Nabi kalau mulai khutbatul hajah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Segala puji bagi Allah. Semua pujian milik Allah. Kami memujinya dan kami minta tolong kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Allah. Dalam khutbatul hajah. Kita enggak akan mungkin juga bisa menyampaikan nasihat kepada Allah. Kita juga enggak mungkin bisa menuntut ilmu dengan benar dalam pertolongan Allah. Semuanya itu. Ya Allah yang menolong kita. Jadi juga Nabi menasihati sahabat ala mayan fauka wasta'in billah wala. Jika kamu berkemauan keras untuk mengerjakan yang bermanfaat buat dan minta tolong kepada Allah, jangan melupakan. Jika kamu berkemauan keras untuk mengerjakan apa yang bermanfaat buat Rasulullah, dan minta tolong kepada Allah, jangan kamu dari sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Ihfaz ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala. Jadi minta tolong kepada Allah. Dan itu yang kita minta setiap hari. 5 kali dalam sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini wasiat Rasul, nasihat kepada sahabat Mu'adz. Tinggalkan ya Mu'adz, jangan kamu tinggalkan setiap saat, jangan kamu tinggalkan setiap saat untuk baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, aku mohon tolong kepadamu. Aku mohon tolong, ya Allah tolonglah aku untuk selalu berzikir kepada. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadah. Jadi kita tidak bisa melakukan ibadah sendiri dengan Allah. Ikhwan fiddin, azamullah, seorang hamba itu butuh pertolongan kepada Allah. Dalam dia perintah Allah, dalam jauh Allah. Kita tidak mungkin bisa melakukan semua perintah dan menjauhkan semua. Kita tidak akan mungkin menegakkan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, kecuali dengan manusia diciptakan Allah dengan lemah. Wa khuliqal insanu da'if. Dan manusia diciptakan Allah dengan lemah. Lalu minta tolong kepada Allah agar kita kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, kita masuk kepada poin yang ketujuh. Al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrih. Iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Yang ketujuh, al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrih. Beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Untuk melihat dalam hadisnya wa annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qaddarahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qaddarahu Allahu 'alayka rufi'at al-aqlam wa jazat as-sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah andainya semua umat, semua manusia berkumpul untuk memberikanmu sesuatu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kamu kecuali Allah sendiri. Andainya mereka pun kumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan dapat membahayakan kecuali Allah sendiri. Kena diangkat dan lembab kering. Selanjutnya, yang kedua, lihat wa'lam anna ma akha'aka lam yakun liyusib wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'. Itu kalimat itu. Tahuilah, kata Nabi, bahwa apa yang mestinya tidak menimpamu, tidak menimpamu. Apa yang mesti menimpamu, tidak menimpa dirimu. Ini keyakinan kita, iman kepada qada dan qadar. Jadi meskipun seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada kita, Allah tidak akan dapat. Dan umpamanya ada orang ingin ngasih uang kepada kita, ngasih hadiah, ngasih rumah, ngasih mobil dan segala macam. Banyak orang yang ingin sesuatu, tapi Allah belum tetap. Kita untuk jual beli, si sudah jual beli, kenapa akan dapat untung yang sebesar kalau belum kendali? Jangan kita yakin kalau Allah lebih tenang kita dengan ini. Begitu juga seandainya ada orang yang ingin bahayakan kita, pistol sudah ada di sini, senjata sudah di sini, pisau sudah di sini, kalau tidak akan yakin kita. Tidak. Meskipun musuh seluruhnya sudah menyerang kita, Allah tidak akan yakin kita. Itu apa yang Allah tetapkan untuk kita, itu yang terjadi. Yang tidak tetapkan, tidak akan. Ini kita yakini, ini tidak. Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا اللَّهُ. Tidak akan menimpa kita, kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Antum lihat di dalam surah Taubah. قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في آية 51 سلام صلاة طوبة قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما sekali-kali tidak akan menimpa dan yang ditetapkan oleh Allah bagi kami, dialah lindung kami, hanya kepada Allah iman harus. Dan antum ingat bahwasanya beriman kepada qadar dan qadar ini ada empat hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu al-kitab. Bahwa semua yang terjadi dan akan terjadi sudah diatur. Bahwa semua yang terjadi dan yang akan terjadi semua sudah diatur. Yang ketiga al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Bahwa semua yang terjadi tidak lepas daripada kehendak Allah. Yang keempat al-khalq, bahwa semuanya Allah yang menciptakan. Itu empat tingkatan. Yang pertama kita ada al-ilm. Yang kedua kita ada. Yang ketiga al-masyiah. Yang pertama yaitu al-ilm. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, semua yang ada dalam semesta. Tidak ada satu pun yang terluput dari ilmunya Allah. Ada daun-daun yang kering, bijian yang tumbuh, Allah mengetahui semuanya. Tidak pun yang terluput. Kita harus yakini. Kemudian semua yang terjadi dan terjadi Allah sudah tulis belum mahfud. Di sini disebutkan sudah diketik. Rufiatil Aqlam. Semua yang terjadi itu sudah tulis. Karena Allah SWT pertama kali menciptakan Al-Qalam. Yang pertama kali Allah kita yaitu Al-Qalam. Kemudian Al-Qalam ini disuruh oleh Allah menulis semua yang terjadi. Jadi yang pertama sekali Allah ciptakan al-qalam. Kemudian al-qalam ini diperintahkan untuk menulis semua yang terjadi. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Kemudian al-qalam ini disuruh oleh Allah untuk menulis segala sesuatu. Jadi mulai pertama kali sampai manusia masuk surga, masuk neraka ini sudah ditulis dalam makhluk. Dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, kataballahu maqadir khala'ika qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 sana. Rawahu Muslim. Bahwa Allah telah menulis takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Semua sudah tercatat dalam makhluk. Tidak ada pun yang luput. Dalam surah Yasin disebutkan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami sudah kumpulkan, kami sudah di kitab induk. Itu dalam makhluk. Semua yang terjadi sudah dalam makhluk. Ya Allah, Nabi berkata, inna awlama Allahul qalam, qala uktub, qala rabbi wa mada uktub, qala uktub maqadir kulli syai'in tasqumas. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan, Allah berkata kepada qalam, tulis. Qalam, ya Allah, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah semua takdir makhluk segala sesuatu sampai adanya kita. Di sini sahih Daud. Kita yakini semuanya tulis. Allah. Kata antum duduk di tempat ini pun sudah senang, susah, manis, baik, semuanya sudah muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, antum lihat ayat 22, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tidak ada yang menimpa manusia di muka bumi dan tidak juga menimpa kalian melainkan sudah tercatat dalam kitab sebelum diciptakannya sesungguhnya yang dikira itu Allah. Ayat 22. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'ha inna dhalika 'ala allahi yasir. Tidak satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri dan kan terakhir dalam kitab Lauh Mahfuz yang kami menciptakannya, sesungguhnya demikian itu dari Allah. Lihat lagi dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 70. Dalam surah Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Allah mengetahui semua yang langit, di bumi, dan semuanya sudah terlihat dalam makhluk. Itu mudah bagi Allah. Antum lihat lagi, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 59. Dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 59 Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya. kecuali hanya Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di laut. Tidak ada helai daun pun yang gugur dengan Allah. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang tahu yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Semua. Tidak semua yang semua Lauh Mahfuz. Dan semuanya Allah mengetahui. Saya yakin ini iman kepada Al-Qadha Al-Qadha yang terjadi di langit, di bumi yang melimpah diri kita, itu sudah terlalu. Jadi, akhwan fiddin, alhamdulillah, kata imam kembali, bahwa nasihat ini, wasiat ini pokoknya di sini. Semua yang ada itu, dari 6 poin yang kita bicarakan, ini pokoknya di sini. Yang lainnya itu sebagai cabang. Seorang hamba itu harus mengetahui bahwa dia tidak akan tertimpa sesuatu melainkan dengan Allah SWT. Apakah itu kebaikan, apakah itu kejelekan, apakah itu penyakit, apakah itu kesusahan, apakah itu mudarat atau manfaat, itu semua menurut apa yang Allah SWT. Meskipun seluruh manusia ingin memberikan manfaat untuk kita, kalau Allah tidak kendaki itu. Dan kalau seandainya seluruh manusia ingin membahayakan kita, kalau Allah tidak kendaki, kita akan bisa. Dan ini kita yakini, kita imani. Jadi wasiat, inti wasiat ini pada poin ini. Jadi seorang hamba mengetahui bahwa tidak akan menimpa padanya kecuali apa yang Allah tuliskan, kebaikan atau keburukan, manfaat atau bahaya, dan bahwa upaya seluruh manusia tidak akan bisa kecuali dengan apa yang Allah sebutkan. Dengan itu, dia yakin bahwa yang memberikan manfaat mudah-mudahan Allah. Dia tambah dekat kepada Allah. Dia tambah takut kepada Allah. Dia hanya minta kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah. Dia menunjukkan kehinaan hanya kepada Allah. Itu yang harus kita ingat. Kita hanya berharap kepada Allah, dan kita hanya takut kepada Allah. Itu manfaat dari kita mengetahui semua takdir Allah. Jadi akhwani fiddin, a'akumullah, jiba itu akan menimpa seorang mu'min. Jadi kita dengan musibah yang menimpa itu, kita yakin bahwa ini adalah Allah SWT. Dan apa yang Allah SWT. Apa yang Allah SWT. Itu kita. Kita menimpa musibah itu, yang pertama ridha, yang kedua kita. Ridha, yang kedua kita. Dan kita tidak perlu banyak bicara soal masalah bagaimana tentang diri kita. Manusia sudah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dan buruknya sudah. Tapi kita tidak berbicara soal itu. Nabi tidak memberitahu. Yang ada tugas kita sebagai manusia. I'malu, i'malu, i'malu, kata Rasulullah. Fakulun muyassir makhluk. Amalah kalian. Karena semuanya sudah bisa. Menurut apa yang Allah kewajiban kita itu mengamalkan. Kita tidak tahu tentang takdir kita bagaimana. Baik dan buruknya kita tidak tahu. Tapi terus kita minta kepada Allah agar tetap diberikan hidayah. Dan kita juga diberikan husnul khatimah. Kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke jannah. Tapi bagaimana takdir kita tidak tahu. Ini rahasia Allah. Orang membahas tentang rahasia Allah ini dia akan binasa. Bagaimana kata Imam Tahawi dalam Syarah Aqidah. Jadi kita tugas kita untuk amal. Kita harus yakini semua jalan Allah Subhanahu. Jadi kita tenang. Kemudian yang kedelapan. Wa'lam anna an-nasra ma'a Allah. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu sama kesabaran. Pertolongan itu bersama kesabaran. Wa'lam anna an-nasra ma'a Allah. Itu masuk. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada melihat ayat yang pertama dan Safar ayat 2. Allah berfirman, "Qala alladziina yad'uuna min Allahi kam min fi'atin qalilatin fi'atan bi'iznillah wallahu as-sabirin." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 bagian dia, "Qala alladziina yad'uuna annahum muraqu Allahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mereka berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah. Jadi kemenangan itu ada dengan kesabaran. Kemudian juga dalam surah Al-Ahzab 6. Di bagian di pertengahan, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfan yaghlibu alfain bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, saya mereka dapat mengarahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1,000 orang yang sabar, saya mereka dapat mengatakan 2,000 orang insyaAllah. Allah berkata. Jadi kemenangan itu ada. Banyak yang terjadi ini tidak. Maunya cepat, seijar. Mengalahkan musuh-musuh ini dengan seijar. Tidak bisa. Kita harus sabar. Dalam kita mengambil ilmu, dalam kita mengamalkan, dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang, ini harus sabar. Karena seorang muslim butuhkan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Karena cobaan, ujian itu selalu minta kesabaran. Ini butuh. Terutama kita dalam dakwah ini. Kita berdakwahkan yang hak ini butuh kesabaran. Kita meninggalkan maksiat juga perlu kesabaran. Makanya sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang pahit. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang pahit. Jadi kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita harus sabar. Untuk ilmu, sholat, puasa, dakwah, mengamalkan Islam, sunnah, menjauhkan bid'ah, ini harus sabar. Kemudian juga meninggalkan dosa dan maksiat, juga harus sabar. Tantangannya banyak, godaannya banyak. Godaan ketika kita sudah mulai istiqamah, banyak sekali godaan. Dari jin dan dari jenis manusia. Godaannya teman-teman yang jelek, teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak benar, berusaha mengajak kembali lagi untuk berbuat yang haram, kembali lagi untuk berbuat sesuatu yang sia-sia, kembali lagi untuk berbuat syirik atau bid'ah. Itu banyak ajakan dari Setan pasti akan terus menggoda anak. Ini tuh kan diri kita sabar, jangan sampai kita terpengaruh lagi untuk jatuh. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, menghadapi takdir-takdir Allah yang pahit. Kita sabar. Dan apa yang Allah timpakan buat kita, yang Allah tetapkan buat kita itu. Apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita sudah usaha maksimal mungkin itu yang terjadi dan itu yang terbaik untuk kita. Kemudian yang sembilan, wa annal faraja ma'al karbi. Bahwasanya lapangan itu ada sama musibah, bahwa bersama musibah ada kelapangan. Jadi kalau kita tertimpa musibah, maka ada kelapangan. Pasti. Kalau kita sudah mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa, maka turun kelapangan. Jadi kita akan diberikan kelapangan oleh Allah ketika mengalami kesulitan yang dan itu kalau betul-betul sudah mengalami kesulitan. Lihat Nabi Musa. Bagaimana dapat pertolongan dari Allah? Setelah dikejar oleh Fir'aun, sudah sampai di tepi laut, itu Allah tolong. Itu sudah betul-betul sulit. Dan dalam hidup seperti itu manusia. Muhammad SAW juga demikian. Untuk para anbiya dan yang lain. Juga untuk melihat ketika Nabi menceritakan tiga orang umat dahulu yang masuk goa. Dia berteduh di satu tempat, kemudian mulai bangun keluar. Itu keadaan sulit dan dia minta tolong kepada Allah. Berikan kelapa. Ya, doa dengan amal soleh, tawassul dengan amal soleh. Ya, setelah mengalami kan kita sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada saudara kita mengalami kurbah, kesulitan, kita tolong. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasa wa'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam. Kata Nabi, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam, barang siapa yang melapangkan kesulitan atau musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah akan berikan kelapangan kepada dia. Kesulitan yang paling sulit nanti pada kesusahan yang paling susah pada hari kiamat. Maka kalau kita menolong ada teman kita yang melihat dengan mata kepala dan kita tahu keadaannya dia susah, kita bantu, kita tolong. Maka orang Allah akan tolong dia nanti pada hari kiamat. Jadi kesulitan itu, kurbah kesulitan atau musibah yang menimpa seorang mukmin, kemudian kita tahu kita hanya ingat supaya dia sabar. Tapi samping itu dia butuh bantuan kita. Apa yang kita bantu dia, maka Allah akan memberikan kelapangan di dunia ini. Jadi, kalau kita mengapangkan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan memberikan kelapangan mengalami kesulitan. Kita ingat dalam hidup ini mesti kita akan mengalami kesulitan, mesti. Karena kita alambiya wa rasul yang dicintai oleh Allah mengalami kesulitan, kesusahan. Nabi-nabi yang dicintai Allah mengalami demikian. Apalagi kita sebagai makhluk yang lemah. Jadi kalau kita pernah menolong orang, insya Allah kita harus perhatikan. Kita harus ringan tangan membantu orang. Dan tenaga kita, pikiran kita, dengan harta kita, dengan kemudian yang terakhir yang kedua, wa anna ma'al usri yusra. Yaitu pertama kesulitan. Karena Allah berfirman dalam surah At-Talaq, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Surah At-Talaq ayat 7. Dan kami jadikan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi gak mungkin seluruh hidup ini mengalami kesulitan, gak mungkin. Kita mesti dari kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita sudah mengalami dalam hidup ini ratusan kesulitan, Allah mudahkan kita. Perjalanan hidup kita dari mulai kita mukallaf sampai sekarang, Bukan sesuatu yang kita alami. Allah sudah beri kemudahan bagi kita. Dalam surah Al-Insyirah, surah Al-Nasrah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kita ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kita sudah dua kali Allah sebutkan. Sama kesulitan, tidak ada. Dan dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan kesempitan, dengan musibah, ini akan mentasfiah kita, menyaring kita, membersihkan dosa kita, mengangkat derajat kita kepada Allah. Banyak hikmahnya, kesulitan yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu manfaat banyak kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang sekian banyak dan juga untuk mengangkat derajat Allah Subhanahu. Semua kesulitan pasti ada masalah. Semua kesulitan itu ada manfaat yang sangat besar. Dengan kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, mengalami kesulitan, bukan hanya dosa terhadap, tapi kita juga terhadap Allah, menghindari kesombongan-kesombongan kita yang sekian banyak, berbangga dengan titel, dengan berat, dengan kesulitan, dengan harta, dengan segala macam. Tapi dengan musibah itu akan kita akan mendekat kepada Allah, akan tadarru kepada Allah SWT. Kemudian juga dengan musibah-musibah kesulitan itu, ini akan menghilangkan kekerasan hati kita. Selama ini keras untuk tunduk kepada ayat-ayat Allah, kepada hadis-hadis Nabi, untuk taat ibadah kepada Allah dengan musibah itu. Dan betapa banyak orang-orang yang kemudian kembali ke jalan yang hak ini dengan sebab musibah yang Allah berikan. Setelah musibah baru dia kembali kepada Allah. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa laqad arsalna fi ila ummin min qablika fa'aqadhnahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Berapa banyak kami timpakan umat-umat semua kesulitan dalam ketiga. Surah yang keenam ayat ketiga. Di ayat 42. Laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka, kami berikan cobaan kepada mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bertobat kepada Allah dengan kesulitan kesusahan itu tambah tunduk. Dan ini dengan banyaknya musibah akan dapat kita juga untuk mewujudkan Allah, menjauhkan syirik, kita bertawakal Allah. Bila kesulitan tambah berat, kemudian semua musibah bagian banyak dan kita ingat kita berdoa kepada Allah. Wah, semua musibah kesulitan susah baik untuk kita, baik untuk kita. Banyak sekali menghilangkan. Ya, ini saja yang kita ada hari ini tentang hadis ke-19 Pak Nawawi yang dari Jami'ul Hikam dan dari juga wasiat Nurul Iqtibar di Mishkat Nabi Ulibar, kemudian juga ada fawaid wa fawaid Pak Nawawiyah, kemudian juga ada syariat Salih, kemudian wasi syariat Pak Nawawiyah, kemudian juga dari Pak Nawawiyah syariat Salih lainnya. Mudah-mudahan di ada tempat makan dan keyakinan kita istiqomah.